رحمه الله تعالى. والله تعالى يستجيب. والله تعالى هذه من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأمر الله عز وجل بدعائه فقال: أدعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء. وهذا إجابة الدعاء وإجابة الدعاء، وهذا من كرمه وجوده وجوده وإحسانه. يأمر عباده بدعائه ليستجيب لهم مع أنه غني عنهم، ولكن لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم أمرهم بدعائه. وفي الحديث: من لا يسأل الله يغضب عليه. من لا يسأل itu isim fi'il syarat majzum. Yaghdab jawab syarat. Adanya la nafiyah itu enggak masalah. Man la yas'alillaha yaghdab ya alaih. Terus lanjut: wad'u a'zamu anwa'il ibadati لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز دعاء غير الله. طيب حسبك cukup. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقال الشيخ أبو جعفر الطحاوي: والله تعالى لا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yastajibu da'awat. Allah mengabulkan doa-doa. Semua doa-doa hamba, da'awat. Wa yaqdil hajat. Allah yang memenuhi kebutuhan hajat-hajat pada para hamba. Ya. Syekh Al-Fauzan menjelaskan hadhihi min sifatillah. Ini diantara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, annahu yujibu man da'ahu. Wa Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib fa anni fa inni qaribun. Jika hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, maka jawab, aku dekat. Ya. Ujibu da'wa tad'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa padaku. Wa amarallahu azza wa jalla bidu'ai. Allah memerintahkan agar kita berdoa padanya. Faqal ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ya, dalam doa masalah maupun doa ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa ibadah kepadaku, nah doa ibadah, aku maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Allah Ta'ala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah. Ya, siapa atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan jika dia berdoa padanya? Wa yakshifus su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ard. Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan ya kalian berkuasa di muka bumi. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya, ya, allati fiha al-amru bidu'a, yang di dalam ayat-ayat tersebut terdapat perintah ya untuk berdoa, ya. Wa ijabatu du'ai, dan di dalam ayat tersebut terdapat keterangan dikabulkannya doa. Min karamihi, itu di antara bentuk karam, kemuliaan Allah, wajudihi, kedermawanannya, wa ihsanihi, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru ibadahu bidu'ai liyastajiba lahum. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar berdoa padanya supaya Allah kabulkan doa mereka. Ma'annahu ghaniyun hamidun anhum, padahal Allah enggak butuh pada mereka. Lakin li ilmihi subhanah. Namun karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, bihajatihim, akan hajat kebutuhan para hamba, amarahum bidu'ai. Allah perintahkan hamba untuk berdoa padanya. Dalam hadis disebutkan, man la yas'alillah yaghdab alaihi. Ya, yas'al fi'lu syar. Yaghdab jawab, jawabu syar. Siapa yang tidak berdoa pada Allah, Allah murka kepadanya. Allah marah padanya. Ad-du'a wa adamul anwa'il ibadah, doa adalah ya, ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung. Nah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Kama annahu amara bidu'ai, sebagaimana Allah memerintahkan, dia memerintahkan agar berdoa padanya, naha an du'ai ghairi. Dia juga melarang berdoa kepada selainnya, wal israqi bihi fi du'ai, dan menyekutukannya dengan selainnya dalam doa. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid, tempat-tempat ibadah ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping selainnya. Qul innama ad'u rabbi la wala usyriku bihi ahada. Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya berdoa pada Rabbku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan suatu siapapun. Ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, siapa yang berdoa kepada ilah yang lain di samping Allah, yang enggak akan ada pernah burhan buat dia, keterangan buat dia kan itu, argumentasi dia buat itu, maka hisabnya di sisi Rabb-nya, dan dia tidak akan beruntung orang yang kafir tersebut. Siapa itu yang berdoa pada selain Allah? Nah, fadl berikutnya. Fadl baca, siapa lagi? Bibit. Habis Bibit siapa? Ilham ya. Ilham kemarin baca enggak? Baca. Hah? Senin kemarin baca. Habis Bibit Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qala syarih hafidhullah ta'ala, fala yajuzu du'a'un ghairullahi. Du'a'u ghairillah. Du'a'u ghairillahi. Wa man da'a ghairullahi fahuwa musyrikun. Sawa'un kana al-mada'u malakan. Al-mada'u malakan au nabiyan au waliyan. Faqad asyraka syirkal akbaro. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu illa yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Fasamahu syirkan. Wa qala subhanahu, Qulid'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum minhum min dhahir. Wala tanfa'us syafa'atu wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Fad-du'a'u la yakunu illa lillahi, fala yada'a ahadun min dun fala yuda'a ahadun min dunihi minal ahya'i awil amwati ayyan kana hada al-mada'u. Wad-du'a'u ala kismaini, al-awwalu du'a'un ibadatun, du'a'u ibadatin wa huwa sana'u ala Allahi azza wa jalla fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Falladhi yusabbihuhu wa yukabbiruhu wa yuhamiduhu wa yasniya alaihi wa yahmaduhu hamida yahmadu wa yasni asna yusni wa yusni alaihi qad da'ahu fi'il qad da'ahu du'aun ibadah maful mutlak du'a ibadatin asani du'a mas'alatin wa huwa talabul hawaiji minallahi azza wa jalla wa kilahuma tadammanathu suratul fatihati fa awwaluha ila nisfiha du'a'u ibadatin ila qawlihi iyyaka na'budu wa akhir surati du'a'u mas'alatin. Baik. Kata Syekh kemudian fala yajuz du'a'u ghairillah. Maka enggak boleh berdoa pada selain Allah, wa man da'a ghairallahi fa huwa musyrik. Siapa yang berdoa pada selain Allah, maka dia musyrik. Tidak sebagaimana Murji'ah, siapa yang berdoa pada selain Allah, perbuatannya syirik, orangnya enggak musyrik. Ya. Sa'unkan al-mad'u malakan, apakah yang dijadikan tempat berdoa itu malaikat, nabiyan, nabi awwaliyan atau wali. Faqad asyraka asyirkal akbar. Berarti dia telah berbuat syirik dengan syirik akbar. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka pun ghafil, lalai dari memperhatikan doa yang ditujukan kepada mereka. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa pada mereka, mereka enggak dengar tuh doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka dengar, mereka pun enggak bisa mengabulkan kepada kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jadi di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Ya, tayyib barakallahu fikum. Wasammahu syirkan, maka Allah namakan perbuatan itu sebagai kesyirikan. Qulidul ladina zamtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhum min dhahir. Ya, katakan wahai Nabi pada mereka, qulidul ladina zamtum min dunillah, seru wahai berdoa itu kepada mereka yang kalian anggap sebagai ilah selain Allah. Ternyata ya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Ternyata mereka enggak memiliki kekuasaan walau sebesar biji dzarrah di langit maupun di bumi. Ya. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka pun enggak memiliki syirk saham dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min zahir. Ya. Dan Allah pun dan enggak ada pun di antara mereka yang menjadi zahir pembantu bagi Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Ya, dan tidak berguna manfaat sedikit pun di sisi Allah melainkan yang telah diizinkan baginya untuk mendapatkan syafaat itu. Ya, padua ula yakunu illa billah, maka doa enggak bisa kecuali hanya diperuntukkan pada Allah. Fala yud'a, maka seorang pun enggak boleh diseru dijadikan tempat berdoa ahadun min dunihi selain Allah minal ahya, apakah dari orang yang masih hidup awil amwat apa atau yang sudah wafat. Ayyan kana hadzal mad'u. Ya. Bagaimanapun keadaan apapun si mad'u tadi, orang yang dijadikan tempat berdoa tadi. Wa du'a wala kismain, doa ada dua macam. Yang pertama doa ibadatin, doa ibadah. Wa husana 'ala Allah. Ya, pujian pada Allah. Azza wa jalla fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. falladzi yusabbihuhu wa yukabbiruhu wa yahmaduhu wa yusni alaih faqad da'ahu du'a ibadatin. Orang yang bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah, dia telah berdoa dengan doa ibadah. Pokoknya doa ibadah, seluruh ibadah. Antum silaturahmi kenapa? Supaya dipanjangkan rezeki gitu ya, dipangkan rezeki. Ya, antum berbakti orang tua supaya diridhoi Allah. Itu akhirnya kan doa kan? Nah, itu doa ibadah. As-sani doa mas'alah. Afwan, itu doa mas'alah ya. Kalau doa ibadah, itu tadi semua doa ibadah, benar. Doa mas'alah wa huwa talabul hawaij. Meminta kepada Allah segala kebutuhan. Ya Allah ampuni aku, ya Allah hindari aku. Itu doa mas'alah. Ya. Taib minallahi kepada Allah. Wa kilahuma tadamanat hu suratul Fatihah. Keduanya doa ibadah, doa mas'alah, inilah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Fa waluha ila nisfiha, awal sampai pertengahan dua ibadatin. Ya, dua ibadah. Ila qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu doa mas'alah. Sampai akhir surah minta dilindungi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu doa mas'alah. Nah, siapa berikutnya? Ahmad, fadal. Lah, enggak dikasih ke si Ahmad dari tadi udah dibilang. Malah. Ayah. Qala syari rahmat ta'ala. Wal ulama'u yaquluna du'a al-ibadati du'a al-ibadati mustalzimu li du'ai al-mas'alati. Du'a al-ibadati mustalzimun li du'ai al-mas'alati. Mustalzimun li du'ai al-mas'alati wa du'a'u al-mas'alati mutadamminun li du'ai al-ibadati. Wallahu azza wa jalla wad'a min man da'ahu wa'ada man da'ahu an yastajiba lahu wa qad yaqulu qa'ilun ana da'autu walam yastajib li. Perhatikan di sini para ulama menyatakan, ya, para ulama menyatakan di sini dua ul ibadah mustalzimun li du'a al-mas'alah. Doa ibadah itu merupakan konsekuensi dari doa mas'alah. Dan doa mas'alah kandungannya adalah doa ibadah. Wallahu wa'ada man da'ahu, dan Allah telah berjanji kepada siapa saja yang berdoa padanya, ayastajibalah, untuk mengabulkan doanya. Wa qad yaqulu qa'ilun, mungkin ada yang mengatakan, ana da'utu wa lam yustajab li. Saya sudah doa tapi kok belum dikabulkan. Nah, baik, lanjut. Al-jawab. Wal-jawabu an yuqala al-mani'u man indaka min indika anta ad-du'a'u sababun min al-asbabi wal-natijatu la tahsulu illa idha intafat al-mawani'u faqad yakunu mani'un min al-mawadi'i mana istijabata da'watika ima an takuna da'auta biqalbin ghafilin lahin fa anna yustajabu liqalbin ghafilin lahin kama fil hadithi au annaka taqulu al-harama wa tashrub. Kenapa yang marfu jadi mansub, yang mansub jadi marfu? Wa tashrubu al-harama wal talbasu al-harama qala alayhi salatu wassalamu fil ladhi yutilu as-safara ash'atha aghbaru yamuddu yadayhi ilal sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajaba lahu. Kenapa mansub? Yustajabu lahu. Pelan-pelan fokus. Au. Au yada'u bi ismin au qati'ati rahimin fala yustajabu lahu hadza min nahiyatin. Ya cukup. Panik sih bacanya. Ya, pelan-pelan. Al-jawabu ayyukala al-mani'u min indika. Yang menghalangi dikabulkannya doa itu ya dari kamu anta, dari kamu sendiri. Ad-du'a sababun minal asbab. Doa hanyalah sebab, diantara sebab-sebab dikabulkannya doa. Wa natijatu dan hasil dari doa la tahsulu, tidaklah diperoleh illa idan tafa'at al-mawani'u. Kecuali jika penghalang-penghalangnya itu sudah tidak ada. Faqad yakunu mani'un minal mawani'. Terkadang ada pencegah dari berbagai pencegah dikabulkannya doa, mana istijabata da'watika, mencegah dikabulkannya doa anda. Ima antakuna da'auta biqalbin ghafilin lahin, bisa jadi anda berdoa tapi dengan kolbu yang ghafil, ya, kolbu yang lalai dan hanya lahin main-main. Fana yustajabu liqalbin ghafilin lahin, gimana coba bisa dikabulkan doa ada orang yang dari kolbu yang lalai main-main, sebagaimana dalam hadis ala, sebagaimana dalam hadis. Au annaka ta'kulul harama wa tashrabul harama, atau anda makan sesuatu yang haram, minum sesuatu yang haram, wa talbasul haram, mengenakan pakaian yang haram. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW fil ladzi, tentang orang yang yutilu safar, yang dia safarnya melakukan safar yang panjang, padahal kalau di safar sebab terkabulkannya doa. Asa akbar, ya, rambutnya kusut dan berdebu, ya, yamuddu yadaihi ila sama, mengadahkan kedua tangannya ke langit, ini sebab dikabulkannya doa. Dia berdoa ya Rabbi, bertawasul dengan rububiyah Allah, sebab dikabulkannya doa. Ternyata mat'amuhu haram, malbasuhu haram, wa gudiya bil haram. Ya, makannya, minumnya, ya, tubuhnya diberi makan kenyangnya dari yang haram, fa anna yastajabu lahu. Gimana coba bisa dikabulkan? Ya, awyadu bi ismin, namun atau diberdoa dengan dosa yang menyebabkan tidak dikabulkan doanya. Au qati'ati rahimin, atau dia memutus silaturahmi, fala yustajabu lahu hadza min nahiyatin. Enggak dikabulkan. Ini dari satu aspek. Bentar lagi azan ya. Saya yang baca aja ya biar cepat. Wa min nahiyatin saniyatin, dari aspek yang kedua, an Allah azza wa jal a'lamu bimasalihika. Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan anda. Ya. Qad yu'ajjilu laka al-ijabata wa qad yu'akhiruka. Terkadang Allah menyegerakan dikabulkannya doa, terkadang diakhirkan. Wa qad yasrifu 'anka minas-su' mislah. Terkadang Allah ya memalingkan keburukan dari anda yang semisalnya. Wa anta la tadri, sedangkan anda enggak tahu. Ya, anda diselamatkan dari mara bahaya. Itu padahal dikabulkannya doa dari doa-doa yang kita yang belum dikabulkan. Kama fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis, ma min rajulin yad'ullaha bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa atahu biha ihda salasin. Ya, tidaklah seorang yang berdoa pada Allah di mana doanya itu tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahmi, maka Allah pasti mengabulkan untuknya dengan salah satu dari tiga hal. Imma ayu ajilu da'watah, ya, apakah langsung dikabulkan? Wa imma ayu akhirahalahu, atau diakhirkan, ditunda. Wa imma ayasrifa anhu minasu'i mislaha, atau Allah hilangkan keburukan darinya dengan yang setimpal dengannya. Masya Allah. Ya, wa ahlud dalal, maka orang-orang yang sesat, ya, yaqulun, mengatakan la hajata lidu'a, enggak butuh kita berdoa, enggak ada hajat. Di annal amra idza kana quddira, karena berbagai perkara apabila telah ditakdirkan, fala yahtaju ila du'ain, enggak butuh lagi pada doa. Di annahu idza kana al amru quddira lak, karena itu sudah ditakdirkan untuk anda, fa innahu sayatika, itu akan datang sendiri pada anda, walau lam tad'u, walaupun anda enggak berdoa. Ini Jabriyah itu ya. Wa in kana lam yuqda laka lam yuqaddar, kalau itu enggak ditakdirkan untuk anda, enggak ditetapkan untuk anda, tidak ditakdirkan untuk anda, fa innaka law da'auta lam tahsul, lam yahsul, walaupun anda ya berdoa ya Anda enggak akan mendapatkan. Ya, wala yuqaddar, ya. Ya, dan tidak ditakdirkan. Hadza dhalalun, ini kesesatan, kata Syekh. Ya, mau dikabulkan atau enggak ya kita berdoa aja. Kata Umar bin Khattab, enggak masalah enggak dikabulin doa. Karena kan itu bisa ditunda atau bisa dipalingkan dalam bentuk yang lain. Ya, atau di akhirat. Ya. Yang jadi masalah itu kalau kita udah enggak dapat taufik untuk berdoa, itu baru masalah. Ya. Anda enggak dikabulin doa ibadah, berarti ibadah kan? Ya, ibadah. Tauhid itu. Nah. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Waliyadubillah. Mukhalifun dikalamillah. Ini menyelisihi firman Allah. Apalagi tadi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ya. Siapa yang tidak berdoa pada Allah, Allah murka padanya. Al-jawab annahu la ta'arada baina du'a wal qada wal qadari. Ya, dan jawabannya enggak ada kontradiksi antara doa dan qada dan qadar. Alladzi qada wa qaddara huwa alladzi amara bidu'a. Ya. Maka Allah yang menetapkan qada dan qadar, dan Allah pula lah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Wa du'a sababun minal asbab. Doa hanyalah sebab di antara berbagai sebab. Wal musabbibu huwa Allah. Nah, yang musabbibnya ya, yang menyebabkannya hanyalah Allah. Ya. Taib wa huwa Allahu wa hunaka ba'dul asya', dan ada berbagai hal qudirat ala asbabin. Ya. Ada berbagai hal yang apa namanya yang ditakdirkan. Ya. Yang ditakdirkan Allah berdasarkan sebab-sebab. Ya. Taib. Idza wujidat asbabuha, apabila sebab-sebabnya ada, wujidat musabbabatuha. Ada pula hasilnya. Fadu'a'u sababun. Sekali lagi doa adalah sebab aja. Ya, nanti di matan 90 ya, itu lanjut lagi insyaallah. Udah azan belum? Nah. Matan 90 wa yamliku kulla syai'in ma wala yamlikuhu syai'un. Ya, Allah memiliki segala sesuatu dan dia tidak dimiliki oleh sesuatu apapun. Ya, nanggung ya. Min sifatillahi azza wa jalla annahu yamliku kulla syai'in. Di antara sifat-sifat Allah, Allah memiliki segala hal. Ya, fa kullu ma fil kaun, maka segala yang ada di alam semesta ini, fa huwa milkun lahu, itu milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha mampu, berkuasa atas segala apapun. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi. Fala yakhruju syai'un min an mulkih. Ya, maka enggak ada sesuatu pun yang keluar dari kerajaan Allah. Wanas wa mayamlikuna ya fahum milkuhu, manusia dan apa-apa yang mereka miliki itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, diberikan pada manusia titipan aja. Qulillahumma malikul mulk tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Rabb yang memiliki kerajaan, kau yang memberikan kerajaan pada orang yang kau kehendaki, dan kau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Kau muliakan orang yang kau kehendaki. Kau hinakan orang yang kau kehendaki. Di tangan kau lah segala kebaikan. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Fala ahada yafridu wa yulzimu wa yumli ala Allahi ahada. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memfardukan, mewajibkan Allah. Wa yulzim, mengilzam Allah, mengharuskan Allah. Muyumli, mendikte Allah sedikitpun. Di annan nasa ibadun. Ini bantahan terhadap qadariyah ini ya, Mu'tazilah. Ya, karena manusia hamba-hamba milik hamba-hamba Allah, lillahi semua. Fuqara ilaihi, semua membutuhkan Allah. Kama qala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb-mu menciptakan apa yang dikehendaki dan dia pilih. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Allah melakukan apa-apa yang dikehendaki. Fa'alu lima yurid. Dia melakukan apa-apa yang dikehendaki. Innama huwa subhanah yudabbirul amra bimufradihi. Allah lah ya yang mengatur segala urusan bimufradihi ya dengan keesaannya. Wa yujrihi ala hikmatihi, dan dialah yang menjalankannya dengan hikmahnya. Ya, subhanahu wa ta'ala. Kalau Mu'tazilah memaksa Allah, yang berbuat keburukan wajib Allah hukum. Nah, itu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.